Pertanyaan pertama Ustadz, apakah kita bisa menjadi tentaranya Imam Mahdi? Jika bisa, bagaimana kita pergi ke medan perang? Jika tidak, apa yang akan kita lakukan? Bismillahirrahmanirrahim. Skenario untuk kemunculan Imam Mahdi itu murni skenario Allah Subhanahu wa taala secara langsung bersentuhan dan itu langsung terjadi di dunia. Selama ini Allah membuat aturannya dan Allah mengawasi kejadiannya. Adapun untuk proses Imam Mahdi langsung kekuasaan Allah itu mengawasi dan langsung turun terjadi. Nah, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala membagi manusia menjadi tiga kelompok untuk umat Islam. Tadi sudah kita bahas. Nah, bagaimana caranya atau proses di mana umat Islam itu terfiltrasi menjadi tiga kelompok? Ada yang murtad dari peperangan, ya, lari dari medan perang dan tidak diterima taubatnya dan kekal di neraka jahanam. Kemudian juga ada yang gugur dan ada juga yang menang. Nah, itu bukan skenario kita semata. Artinya Allah yang memilih. Ya, kalau kita sungguh-sungguh insya Allah Allah akan memilih. Nah, caranya bagaimana Allah memilihnya adalah dengan munculnya kejadian demi kejadian, peristiwa demi peristiwa yang menimpa kita. Ini sebetulnya cara Allah memfilter kita, menyaring kita. Siapa yang nanti akan layak untuk berjuang bersama Imam Mahdi, itulah cara Allah memilihnya, yaitu dengan dihadapkannya atau terjadinya fitnah demi fitnah. Apabila kita istiqomah menghadapi fitnah demi fitnah tanpa mengorbankan akidah kita, begitulah cara kita melalui itu hingga nanti sampai Allah memilih kita menjadi pasukan Imam Mahdi. Karena demi Allah, pasukan yang terbaik nanti adalah sebaik-baik manusia di muka bumi. Ya, dan insya Allah kita punya peluang itu. Karena pasukan Imam Mahdi itu kan ada tiga kelompok. Pertama Ahlu Syam, kedua Ashabu Rayyati Sud, Hurasan, dan ketiga Taifah Mansurah. Ahlu Syam, Palestina, dan Suriah. Taifah Mansurah itu dari, Ashabu Rayyati Sud dari Hurasan, Afghanistan. Saya yakin kunjungan Taliban ke Indonesia itu bukan semata-mata mau makan-makan saja di Indonesia. Ya, enggak mungkin cuma makan-makan. Itu bisa jadi isyarat. Kalau pasukan Ashabu Rayyati Sud untuk pasukan Imam Mahdi sudah ada. Isyaratnya itu. Artinya tinggal satu kelompok lagi. Dan itu ada kemungkinan mudah-mudahan Indonesia. Maaf, ini bukan cocok logi ya. Ya, bukan cocok logi, insya Allah. Karena dari semua negara yang Allah pilih untuk menerima Islam, tinggal Indonesia yang belum dipilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Ya, itu dalam pandangan kami. Kemudian, jika ternyata kita tidak terpilih, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang kedua, yaitu golongan orang-orang yang berjuang dan gugur dalam pasukan tadi, atau orang-orang yang meninggal sebelum pembagian itu terjadi tapi dalam keadaan husnul khotimah. Caranya bagaimana? Istiqomah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita hijrah, istiqomah, jangan balik lagi ke belakang. Silakan pelajari Quran surat Al-Fat ayat ke-10. Setelah seseorang hijrah ada dua konsekuensi, memenuhi aufa bi ahdihi, memenuhi janjinya ketika hijrah, atau yang kedua nakasa bi ahdi, merusak perjanjiannya. Baik, barangkali istiqomah yang akan membuat kita akan terpilih menjadi Imam Mahdi. Kalaupun tidak, nauzubillah, berarti kita bukan yang terbaik.